Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dan meninggalkan hukum wajib dalam perintah Dan karena tiba ayat dari juga terdapat mengundangkan orang lain dan mengundangkan kesukaan orang lain dan segala kesukaan ini adalah pemusuhan. Seperti orang yang diperintah, maka dan ini diperintah dari dengan bersikap mengambil jalan etika, bersikap sopan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar tahu bahwa perintah Nabi untuk tetap jadi imam adalah perintah dalam rangka memuliakan dan bukan dalam rangka keharuman. Fata Amr, maka Abu Bakar tetap mundur, tidak mau jadi imam, taat juban sebagai bentuk etika dan bukan maksiat terhadap perintah Nabi. Diambil dari bukunya Ibn Taimiyah yang judul Minhajus Sunnah An-Nawawiyah. Maka di sini Ibn Taimiyah membagi perintah Nabi ada perintah ikrar dan perintah ilzam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi ketika itu pergi untuk mendamaikan konflik di antara Bani Amr bin Auf. Setelah selesai Nabi pulang ke masjid, kembali ke masjid, Nabi jumpai Abu Bakar sudah sholat memimpin manusia menjadi imam. Maka pada saat itu terdengarlah banyak suara takbir memberi syarat kalau Nabi datang. Falah pada masa Abu Bakar yang mengatakan banyak surat takbir, akhirnya Abu Bakar menoleh ke belakang. Ternyata tidak boleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar lalu mundur ke belakang. Salah saya maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada Abu Bakar supaya kembali ke posisinya sebagai imam. Atau kata Abu Bakar menyelisihi perintah Nabi bahwa saya dia tetap mundur. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya jadi imam, memimpin sholat dan hanya mengucapkan salam dan bertanya kepada Abu Bakar, "Masya Allah, kenapa kamu kok tadi tak suruh tetap jadi imam kok malah mundur?" Kalau Abu Bakar mengatakan tidak pantas bagi anaknya Abu Hafas, yaitu Abu Bakar, ayat tempatnya untuk maju di hadapan Rasulullah SAW. Hadis ini di atas catatan kaki dimasukkan oleh Bukhari dalam judul bab mencapai lali amanah tentang orang yang datang untuk mengimami manusia. Faja'a al-imam, kemudian datanglah imam tetap. Ada orang yang diminta untuk jadi imam, baru mulai sholat, masih di rokaat pertama, datanglah imam tetap. Maka boleh baginya mundur. Dan ini disebutkan oleh An-Nawawi dalam Sahih Muslim dengan bab takdimul jamaah man yusalli bi bab bolehnya jamaah masjid mengajukan orang yang memimpin sholat bersama mereka. Maka di sini dalil bahwasanya jika imam tetap itu ditunggu agak lama kok tidak muncul-muncul, maka jamaah masjid bisa mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi imam. Ditunggu sewajarnya. Apa telah ukur menunggunya? Jawabannya telah ukur normal. Misalnya normalnya ya jeda sholat antara azan dan iqamah itu jedanya kurang lebih 15 menit. Jadi tunggu 15 menit sampai 20 menit imam khatib, imam tetap belum datang. Maka apakah untuk mengangkat seseorang untuk jadi imam. Dan ini adalah kisah ini. Nabi pergi ditunggu-tunggu, sudah datang, akhirnya diikomai dan para sahabat kita apakah sudah jadi imam. Kemudian mendapatkan apa yang disampaikan oleh penulis, maka kisah ini dalil bolehnya menoleh jika ada hajat. Kok ada banyak suara rame, itu maksudnya apa? Maka apakah menoleh, bukan hanya menoleh ke kanan, menoleh ke belakang. Oh ada nanti bukannya dalil bolehnya menoleh ketika ada hajat. Jika tidak maka makruh. Kemudian ini dalil bahasanya jalan ke belakang tidaklah membatalkan wudu dan tidak membatalkan salat. Kalau kita bahasanya salah satu pendapat Imam Abu Hanifah, siapa orang yang salat kemudian mundur ke belakang. Dan dia jalannya untuk ke belakang maka wudunya batal. Kalau wudunya batal berarti salatnya batal. Kemudian kisah ini tadi dijadikan dalil oleh Ibnu Taimiyah tentang jika perintah itu adalah perintah ihram, kemudian orang yang perintah tidak melaksanakannya maka tidak dihitung sebuah maksiat. Manakah yang lebih baik, ada atau kataan? Allah ya. Nampaknya al-ibtisal taat yang lebih baik. Akan tetapi karena kuatnya pengakuan Abu Bakar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, takkan akan Abu Bakar melihat beranggap berpendapat artinya dia terus dalam sholatnya maka lebih dia merusak sholatnya sendiri karena terbagi was-was dan terbukanya pikirannya di mana saya jadi imam pada nabi di belakang saya ya, sibuk pikirannya memikirkan kaifa yusalli bagaimana kau membaca sholat sedangkan rasul di belakangnya jadi makmumnya. Maka sebagai pandangan jika dia mundur lebih baik untuk ibadahnya yaitu sholat. Bukan karena semata-mata memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mundurnya Abu Bakar ini tak akal bahkan Abu Bakar mundur ini karena dua tujuan. Pertama adalah memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang kedua menegakkan sholatnya sendiri supaya tidak kacau dengan wang-wang. Tapi akan tapi lakukan dengan hal seandainya permasalahan yang lebih dari dengan hal itu, yaitu ada perkara yang tidak ada dan hadiah adalah murni etika. Tidak sebagaimana Abu Bakar etika dan ikoman di sholat. Sebenarnya sudah murni etika. Wahum ya bulun, maka mereka mengatakan bahwasanya taat itu lebih baik daripada ada. Perlu diketahui bahwasanya kisah Abu Bakar di sini menjadikan dalil oleh sebagian orang untuk menambahkan kata-kata sayyidina dalam sholat, dalam bacaan tasahud dalam sholat. Itu dalilnya adalah kisah ini. Kata mereka, kalau bacaan tasahud atau bacaan selawat itu kita langsung nyebut Muhammad. memerintahkan untuk jangka, memerintahkan untuk langsung menyebut nama. Nabi tidak pernah menjadikan Sayyidina. Jadi tidak mengatakan mengusul ya Sayyidina Muhammad. Itu perintah Nabi. Maka kalau itiba imam bacaan selawat dan perlu pakai Sayyidina. Namun adat mengatakan bahwasanya memberi tambahan Sayyidina itu lebih baik. Maka kemarin kita hormati, kita jangkali, kita sebut langsung namanya. Dan mereka katakan ada lebih baik daripada istibha. Ada lebih baik daripada istibha. Sebenarnya kisah bukan ini. Maka ini apa ini yang dalil bacaan Sayyidina dalam salawat dalam salat. Samakah sekarang? Samakah antara apa yang dilakukan salawat yang melambangkan Sayyidina yang kata mereka sendiri itu tidak tiba? Itu ada. Nah, sama kan kita mereka yang tidak istimba pada negara besar ini dengan tidak istimbanya Abu Bakar dalam negara ini. Maka siapa tentang negara ini? Tadi telah dibahas oleh Syaikhuddin katakan terakhir akan dibahas Aula yang tepat istimewa tahap itu lebih baik daripada ada. Kemudian beliau sampaikan perbuatannya adabnya Abu Bakar dan mata-mata memuliakan Nabi. Namun ikhoman disolati memuliakan diri dan dalam rangka untuk membangunkan solatnya membangunkan sendiri daripada semangat-semangat kepikiran bisa lebih baik mundur bisa lemah mungkin diterima. Demikian juga tadi disampaikan jika perkara ini adalah agar dan ajian adalah murni ada maka taat itu lebih baik. Dan kita katakan berkaitan dengan bahasanya orang yang paling memuliakan Nabi adalah sahabat. Yang paling memuliakan Nabi adalah sahabat. Nah, apakah dalam setelah ini dalam bacaan selawat dalam salat mereka memberikan tambahan Sayyidina dalam salat keharusan dan perintah mengharuskan. Terus ini kata apa? Kalau tidak ada indikatornya, nanti orang akan dengan semudah-mudah semuanya mengatakan itu bukan perintah indah, ini bukan perintah indah. Maka ada indikator yang menunjukkan kalau itu bukan perintah indah. Maka ada kain indah tentang perintah ini. Jadi kita tidak maksudnya sebagai orang yang memberikan jawaban dengan mengatakan tentu ada kepada Nabi adalah dengan istiqba. Tentu ada kepada Nabi adalah istiqba. Maka istiqba kepada Nabi itulah ada kepada Nabi. Izan maka tiga demikian al-akwal al-akwal ada tiga pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, perintah itu menghasilkan hukum wajib dan larangan itu menghasilkan hukum haram mutlak dan mutlak. Yang kedua, perintah menghasilkan hukum anjuran dan larangan menghasilkan hukum makruh mutlak dan mutlak. Yang ketiga adalah menyisi antara perintah di ta'abud perintah dalam masalah dan berkata dalam tahap etika. Maka perintah berkaitan dengan masalah ibadah hukum asal dan istilah wajib hukum asal larangan dan istilah haram. Sedangkan perintah dalam masalah etika hukum asal dan istilah anjuran dan hukum asal larangan dalam masalah etika adalah makruh kecuali ada indikator yang menunjukkan hukum wajib dan hukum haram. Berkaitan dengan tiga pendapat ini, maka sebenarnya pendapat yang ketiga yang dibawakan oleh Sam Muhammad bin Zulul ini, pendapat yang ketiga ini adalah bagian dari pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga yang disampaikan oleh Sam Muhammad di sini pada dasarnya adalah bagian dari pendapat yang pertama yaitu hukum asal perintah dan wajib. Kalau jika ada indikator yang menguntungkannya dari perintah wajib kepada anjuran. Kenapa saya katakan demikian? Karena indikator yang memalingkan perintah wajib kepada anjuran, menurut pendapat yang pertama, itu bukan hanya sekedar indikator lafziyah, namun juga indikator haliyah atau indikator maknawiyah. Indikator itu bukan hanya sekedar adanya dalil yang lain. Namun indikator atau indikator makna. Kata para ulama yang mengatakan hukum asal perintah itu tidak wajib, maka jika perintah tersebut berkaitan dengan masalah adab, etika, maka ini adalah indikator maknawi yang menurunkan derajat perintah dari wajib kepada anjuran. Ini yang diistilahkan dengan indikator tersebut. Perintah semacam ini disebut perintah lil irsyad. Perintah itu adalah berkaitan dengan masalah adab, etika, maka para ulama mengatakan ini adalah al-amr lil irsyad. Dan amr lil irsyad itu adalah yufidu istisba, menghasilkan hukum anjuran. Kemudian topik bahasan yang kedua, hukum asal perintah dan larangan jelas segera dilakukan. Dalilnya karena Nabi SAW marah ketika merasa perintah kaum menunda-nunda untuk melaksanakan perintahnya untuk tahallul saat terjadi baby ya. Dan juga Nabi marah ketika merasa menunda-nunda untuk berubah. Pada saat haji wada, demikian Nabi perintahkan dari mutamante untuk orang yang melaksanakan ibadah tamattu. Maka seandainya perintah itu tidak harus segera, tentu Rasulullah SAW tidak marah karenanya. Semangunaka dalilun waqi'iyun, kemudian ada dalil dari realita yang tadi disebutkan nama akliyun. Ya dulu yang menunjukkan bahasanya perintah itu harus segera dilaksanakan. Anau idah utia biha, jika perintah itu utia biha dilakukan lalu kau segera tau adalah, maka ini lebih menunjukkan kepada pemahaman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini akan jelas dengan contoh berikut ini. Seandainya ada seseorang yang memerintahkan dengan satu perintah, kemudian kau melaksanakannya dengan segera, wa atai tabiatan amri, dan melaksanakan perintah tersebut, niscaya orang-orang akan menilaimu sebagai orang yang memuliakan si pemberi perintah, mengagungkan dan mengagungkan si pemberi perintah. Dan seandainya ada seseorang yang memerintahkan dengan satu perintah, summa tawannaita kemudian kau menunda-nunda, kemudian kamu melaksanakan perintah, misalnya banyak orang akan menilaimu sebagai orang yang senang beserta ini kurang mengagungkan dan memuliakan. Maka jika demikian dalam mayat Allah di anak sesama perintah yang diberikan oleh manusia sebagai ini dan sebagai yang lain, maka bagaimana dengan perintah Allah? Kemudian yang ketiga ada dalil akli untuk harus segera melaksanakan perintah, yaitu seorang itu tidak merasa aman, tidak bisa menjamin, tidak merasa aman, al-ajza al-makmuri akan tertimpa ketidakberdayaan untuk melaksanakan hal yang diperintahkan jika dia tunda-tunda. Boleh jadi dia tidak mampu melaksanakan perintah ma'al-bapak padahal dia masih hidup. Dia tetap dia masih hidup, namun tidak bisa melaksanakan perintah. Kenapa? Karena terlalu banyaknya perintah yang ditunda, misalnya. Atau karena sakit, atau karena ada urusan yang dianggap lebih penting dan lebih besar. Maka dia masih hidup, namun tidak bisa melaksanakan hal yang diperintahkan karena gara-gara dia tunda-tunda. Atau al-ajiz bil fana, dia tidak bisa melaksanakan perintah bil fana disebabkan dia telah hancur, yaitu mati. Seperti mutu-mutu, karena boleh jadi seorang pun mati. Bukan daya mutu, namun boleh jadi orang pun belum mati. Akan tapi dia tidak bisa melaksanakan perintah. Maka akal sehat, mutabur, menuntut agar orang itu melaksanakan perintah. Oleh karena itu Imam Ahmad memiliki perkataan yang bagus dengan mengatakan siapa yang punya kewajiban haji, maka adalah dia segera haji, karena manusia tidak mengetahui mayat alih lahu Bayangkan dan mungkin perkataan Imam Ahmad ini diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kurni jihad kali ma'ati." Ambillah peramalan tentang kesehatan sebelum kau sakit, dan pada saat kau mati itu sebelum kau mati. Maka kalimat yang pertama, "Kurni jihad kali ma'ati," adalah tahdir minal ajzi. Peringatan dari Nabi bahwasanya orang itu boleh jadi masih hidup namun tidak mampu melaksanakan perintah. Dan kalimat yang kedua, "Kamisnya tikali mautik," adalah peringatan agar akhiri kematian dan kehancuran hidup manusia. Maka siapa saudara yang berakal untuk menunda-nunda melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka perkataan penulis, "Wa yukin ayu khathah dan nikali usul sallallahu alaihi wasallam," ini terlalu jauh. Kenapa? Karena bagaimana disebut memang terdapat makna padat yang menjadi dasar perkataan Imam Ahmad. Ini tidak perlu terlalu jauh kalau dari sisi umat kutmin sihati kalimatik, karena terdapat dalil yang lebih dekat, yaitu fa'inna ada mulai jadi mayat itu alamu. Qauluhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qauluhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalanku. Oh. kecuali jika sunnah atau makruh diketahui. Kecuali jika sunnah-sunnah di sini berkaitan dengan perintah, makruh di sini berkaitan dengan larangan. Dan pengecualian ini yaitu bahasanya hukum perintah bisa menjadi anjuran, yang hukum asas dan hukum larangan bisa menjadi makruh adalah sekedar contoh. Karena kata dulu al-amru, karena terkadang perintah itu juga mengubah dan larangan juga menimbulkan sebuah hal hilangnya kesempitan. Artinya apa? Ubah juga. Kulahat daya sayang semua makna-makna ini adalah sebuah keharusan yang bisa kita pastikan dilakukan dengan adanya indikator atau dengan menerapkan kaidah syariat pada kasus tertentu. Wal makna, maka makna baik di atas jika diketahui bahasanya satu perintah itu berdasarkan indikator untuk anjuran dan satu larangan untuk makruh, maka kita ambil apa yang kita ketahui. Dari mana kita mulai hari ini? Kita bisa mulai hari ini boleh jadi dari perbuatan Rasul atau dari sabda Rasul atau dari ijma' ulama atau karena adanya nadhirun lahu fi syar'i, kasus semisal dalam masalah syariat yang dalam kasus semisal tersebut perintahnya adalah anjuran atau yang lainnya. Maka ada kasus yang semisal, ada dua kasus. Kasus semisal telah terdapat dalil kalau di situ untuk anjuran. Kasus ini cuma ada perintah. Kalau di sini ada perintah dan indikator itu anjuran. Kasus A ada perintah dan indikator anjuran. Kasus B cuma ada perintah tanpa indikator. Maka kasus B ini karena semisal dengan A, maka indikatornya harus dipinjamkan ke sini. Maka indikatornya bisa dipinjamkan ke sini. Maka minjem kasus yang semisal itu banyak dipakai oleh ulama. Contohnya meskipun tidak mirip dengan ini, cuma kosong contoh pinjam meminjam. Dalam pembagian lain yang pembagian lainnya adalah mengandung unsur dan pembagian lain yang dalam pembagian lain terdapat unsur pemberian kepada anak, maka dalam kaidah dua banding satu antara laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan dan itulah adil dan itulah keadilan dalam masalah pembagian warisan. Kemudian ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk sikap adil dalam masalah memberi hadiah kepada anak. Dan dalam masalah adil untuk hadiah dalam kepada anak, Nabi tidak memberikan maedah, tidak memberikan penjelasan detail. Itu jawaban yang satu atau tidak. Apakah sama rata? Maka sebagai ulama meminjam kasus warisan. Oh, dalam masalah warisan, keadilan antara anak perempuan dan anak laki-laki ada dua, masih satu. Maka koin ini kita pinjam dalam kasus adil dalam masalah hadiah. Oh, maka adil dalam masalah hadiah adalah dua banding satu juga. Maka di sini hukum yang ada atau indikator yang ada pada masalah warisan dipinjamkan dalam masalah hadiah. Ini pendapat sebagian ulama dalam masalah adil adil dalam masalah hadiah kepada anak. Jadi pendapat yang boleh dipertuahkan pada Abu Aziz Simba dan pendapat Imam Ahmad. maka jenisnya adalah amarata. Maka tadi kita contoh untuk bahasanya para ulama memiliki berdasarkan praktek para ulama dalam masalah hukum, maka mereka memiliki istilahnya kaidah meminjam hukum yang lain yang dianggap bisa. Meminjam keterangan tambahan, meminjam faid yang ada di meminjam faid yang ada pada hukum yang dianggap bisa. Kemudian faid ini juga diterapkan dalam kasus yang lain. Maka di sini kata Syaikhul Islam ini, misalnya sesuatu kasus A, nah A ini diperintahkan dan ada indikator kalau ini perintahnya perintah anjuran. Ada kasus yang dianggap bisa. Cuma ada perintah, tidak ada indikatornya, dan faid dan ini indikatornya dipinjamkan ke sini. Al-muhim yang penting bahasanya tukal ilmi, cara-cara ilmiah untuk mengetahui apakah perintah itu untuk perintah anjuran dan larangan-larangan makruh, cara-cara ilmiah untuk mengetahui indikator perubahannya. Dan terkadang perintah tidaklah menunjukkan hukum wajib, tidaklah menunjukkan hukum anjuran, akan tetapi mengembalikan keadaan kepada hukum sebelumnya. Contohnya dari rumah Allah, bagi orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar tiap-tiap rumah Allah. Jangan pula kalian melanggar penghormatan bulan haram. Walau hari janganlah kalian mengganggu binatang hadyu, walau melahir. Demikian pula janganlah kalian mengganggu binatang hadyu yang sudah diberi kalung. Ya, kalung tanda kalau ini binatang hadyu. Maka jangan diganggu. Walau aminan fesal haram, jangan pula mengganggu orang-orang yang bermaksud pergi ke tanah ke rumah yang suci, yaitu para jamaah haji. Maka jadi dapat faedah bahasa bahasanya amin, jika mimnya itu ditetir artinya adalah positif. Maka bacaan amin juga silama qabla nahi, setelah kembali kepada keadaan sebelum dilarang. Akan tetapi terkadang berfungsi hukumnya wajib, semisal orang itu terpaksa untuk makan, dan tidak ada cara untuk makan sejauh dengan perlu, maka di sini perlu hukumnya wajib. Dan terkadang tidaklah perintah yang bukanlah larangan haram namun makruh. Dalilnya adalah karena Nabi membolehkan menoleh di adna hajatin karena kebutuhan yang sangat-sangat sepele. Contohnya tadi, ini ada apa, seorang pada bertakbir, lalu Abu Bakar menoleh. Oh, ternyata Nabi datang. Dan namanya haram tidaklah dibolehkan jika cuma ada kebutuhan yang ringan, harus dalam kondisi darurat. Ini kaidah sudah kita bahas ya. Bahasanya haram itu jadi mubah dalam kondisi darurat, dan makruh itu menjadi mubah dalam kondisi hajat. Wakatiran mak dan seringkali dalil yang menunjukkan bahasanya satu larangan itu adalah makruh adalah perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa salam maka misalnya sahabat-sahabat hadis yang sahih bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang minum sambil berdiri. Dalam sebagian lafaz zajara Nabi melarang keras minum sambil berdiri. Akan tapi Nabi sendiri minum sambil berdiri karena li'adna hajatin, karena kebutuhan yang sangat sepele. Maka Nabi minum sambil berdiri misalnya dari wadah air yang digantung di tembok. Jadi wadah air digantung di tembok, wadah air ini punya mulut, mulut wadah air. Nah, Nabi minum langsung dari mulutnya sambil berdiri karena wadah air ini di tembok. Dan wadah air ini ada mulutnya, Nabi langsung minum dalam posisi berdiri dari wadah air yang menggantung tadi. Walau kan nahi litahrim, seandainya larangan minum sambil berdiri itu haram, tentu Nabi tidak akan minum sambil berdiri. Karena mungkin bagi Nabi untuk menggendong wadah air tersebut kemudian menurunkannya ke lantai, setelah itu Nabi minum. Yang kedua, Nabi minum air zam-zam sambil berdiri. Hal tersebut karena manusia berdesak-desakan dan banyak sekeliling Nabi. Namun ini adalah hajat dan bukan kondisi darurat. Karena seandainya manusia itu para sahabat melihat Nabi tahaya terus siap-siap mau duduk, tak tentu para sahabat akan melapangkan tempat untuk Nabi. Walau berdasarkan hal ini, maka larangan yang disebut seperti adalah larangan makruh. Sebagian ulama berpendapat larangan, jadi antara ulama yang mengatakan larangan maka minum sambil berdiri adalah larangan makruh dan tidak haram. An-Nawawi di judul bab Riyadhus Shalihin, demikian juga di Sharh Muslim dengan keterangan panjang lebar sekaligus bantahan untuk yang mengharamkannya. Sebagian ulama mengharamkan minum sambil berdiri dan ini adalah pendapat halal bani, bagaimana di silah sahihah dan salahnya Al-Bani dalam masalah silah Ibn Hazm, ya, Ibn Hazm di Al-Muhallah berpendapat bahasanya minum sambil berdiri itu hukumnya haram. Dan sedangkan berkaitan dengan hadis yang tadi dijadikan qarinah oleh Semutemi, maka Al-Albani menilai ini adalah kondisi, tapi adalah kondisi darurat. Kondisinya kondisi darurat. Demikian pula dalam hadis dia memenangkan hadis qaul daripada fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mengatakannya adalah kondisi Nabi tadi ketika minum air zam-zam itu kondisinya darurat, ini sebenarnya tidak tepat. Yang tepat bagaimana kata sebutnya ini, bahasanya Nabi minum sambil berdiri pada saat minum zam-zam di wadah itu kondisinya kondisi hajat. Alasan dari Nabi kalau minum hajat dan berdiri darurat, meskipun banyak orang besar-besar Di antara alasan ulama yang mengatakan al-fi'l laisa bil-qaul mengatakan yang Nabi lakukan itu adalah hal yang halal yang terbaik. Masa Nabi melakukan hal yang makruh? Maka mereka membawa jika qaul bertentangan dengan fi'l, maka kalau tahu kami fi'l di mana khusus dia. Sedangkan qaul lil ummah, fi'l khas lil Nabi. Itu kaitannya sahabat. Alasannya Nabi melakukan hal yang terbaik. Perbuatan Nabi melakukan hal yang terbaik. Masa Nabi melakukan hal yang makruh? Maka siapa yang khusus untuk perkataan ini adalah apa yang dikatakan atau yang dijelaskan oleh An-Nawawi secara Muslim ketika membahas tentang masalah minum sambil berdiri. Dan mengatakan bahwasanya perbuatan Nabi yang bertentangan dengan qaul di sini itu tidaklah makruh. Namun ini adalah satu kewajiban. Nabi memang harus berbuat semacam itu dalam rangka ditayyib syariah. Maka perbuatan Nabi tersebut karena untuk menjelaskan ini boleh, maka perbuatan ini untuk Nabi tidak makruh. Karena ini untuk libah ini syariat, dan syariat tidak akan jelas kecuali jika Nabi melakukan. Maka ini tidak apa. Ini cuma untuk umatnya dalam rangka kompromi jadi, maka melakukannya jelas. Kita berdoa.